jatuh cinta dari hati. Aku cinta padamu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang teman kepadaku, semua ini ku lakukan karena kamu memang.